Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, jamaah salat subuh masjid Al Jihad Cilacap rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang cerah ini marilah kita memanfaatkan dan mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menambah pundi-pundi pahala dengan duduk bermajlis seperti ini, walhamdulillah, dengan thalabul ilmi, memperdalam pemahaman kita tentang Islam, yaitu dengan cara mempelajari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang jelas, camkanlah selalu bahwa setiap hari ilmu harus bertambah. Setiap hari ilmu harus bertambah. Karena hari yang kita lewati dan kita lalui sementara ilmu tidak bertambah dinilai sebagai sebuah kerugian yang besar. Para ulama kita sering mengingatkan hal ini. Jadi setiap hari ilmu harus bertambah. Jadi monggo, kalau misalkan malam hari telah tiba, kalau memang tidak bisa setiap malam, tiap dua malam sekali, tiap tiga malam sekali, bertanyalah pada diri sendiri untuk kemudian dijawab sendiri, ilmu apa yang telah kita dapatkan selama sehari, dua, atau tiga hari ini. Coba ingat kembali apa yang telah kita peroleh. Kalau seandainya kita tidak bisa menjawab pertanyaan seperti itu, maka mungkin yang disebutkan oleh para ulama ya tepat untuk kita. Hari-hari itu adalah hari-hari yang rugi. Hari-hari yang rugi. Para ulama kita mengingatkan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, juga banyak ulama yang lain. Hasib nafsak kama yuhasibu at-tajir. Ketatlah di dalam berhitung tentang dirimu sendiri. Sama dengan seorang pedagang yang betul-betul berhitung. Mungkin wallahu a'lam bissawab, kita bisa memahami dari ucapan Umar bin Khattab dan yang lainnya ini, karena kita cenderung lebih bisa memahami apabila dianalogikan atau diperumpamakan dengan seorang pedagang, dengan sesuatu yang sifatnya materi dan duniawi, kita lebih bisa nyambung. Kalau kita perhatikan para pedagang, atau barangkali kita juga termasuk pedagang, ya, bukankah kita terus berhitung? Nah, hitung-hitungan kan jelimet. Dalam dunia perdagangan, jual beli, bisnis, usaha dan yang lainnya, masuk kategori apakah? Untung atau rugi? Ketika kita buka toko dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, tidak ada yang membeli. Nah, sekalipun ada yang membeli, tidak ada keuntungan yang kita peroleh. Karena ternyata yang membeli adalah tetangga sendiri, keluarga sendiri. Sementara kita punya komitmen kalau tetangga atau keluarga yang beli, ya kita tidak ambil untung sama sekali. Harganya 3.000, ya akan saya jual 3.000. Kenapa? Karena dia tetangga atau kerabat saya sendiri. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, tidak ada laba dan keuntungan yang dia peroleh. Jadi pertanyaan dari saya, masuk kategori apa hari seperti ini menurut para pedagang, bisnismen? Untung, rugi, atau enggak untung, enggak rugi? Yang jawab biar pedagang aja. Antum pedagang enggak ya? Pedagang enggak, Mas? Bukan. Tapi bisa berpikir dengan cara berpikir pedagang. Buktinya bisa menentukan tadi. Rugi. Enggak akan mungkin ada orang, enggak, itu untung, Ustaz, maksudnya. Atau ada yang mengatakan, ya itu namanya enggak untung, enggak rugi. Enggak mungkin, itu masuk dalam kategori rugi. Bagi atau versinya pedagang. Kenapa? Dia dari rumah sampai ke toko sudah mengeluarkan bensin, bahan bakar, ya kan? Dia tunggu toko dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, perlu makan pagi, perlu makan siang, perlu makan malam. Capeknya, minumnya, macam-macamnya. Sementara dia tidak mendapatkan keuntungan hari itu. Nah, bahkan dalam apa namanya manajemen bisnis modern era sekarang ini, jangankan seperti itu. Lawang ada keuntungan tapi tidak sesuai target saja sudah dikatakan rugi. Pokoknya target hari ini katakan penjualan omset sampai 5 juta. Kok ternyata dapatnya omsetnya 3 juta, 3 juta setengah. Nah, itu akan dihitung rugi, kamu enggak dapat target. Padahal omset 3 juta, 3 juta setengah sudah memberikan keuntungan 10%, katakan 350.000. Nah, harusnya masuk dalam kategori untung, tapi ilmu manajemen bisnis sekarang itu masuk kategori rugi. Nah, ulama kita mengingatkan, hitung-hitunglah dirimu seperti seorang pedagang menghitung-hitung barang dagangannya. Jangan sampai rugi. Nah, tiap hari harus untung terus. Nah, marilah kita berpikir dalam hal kebaikan, mempelajari dan mengumpulkan ilmu, sama seperti seorang pedagang berpikir untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tidak ada satupun di dunia ini secara fitrah dan normalnya seorang pedagang kemudian targetnya hanya mendapatkan untung sedikit, sementara dia punya kesempatan memperoleh untung yang banyak sekali. Enggaklah, saya sedikit aja, yang lainnya buat yang lain. Saya kira enggak. Nah, kecuali para ulama. Nah, maka tadi saya katakan secara normalnya pada umumnya. Nah, seorang pedagang kan ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, hukum ekonomi, modalnya sedikit, untungnya sebanyak-banyaknya. Kalau beli 3.000 ya, kalau ada yang tawar 7.000 kenapa enggak? Ada yang tawar 15.000 langsung diculkin, nyoh. Kan enggak usah ditawar, Mas, buat kamu khusus 15.000. Nah, terkait dengan ilmu agama, terkait dengan ilmu agama. Nah, posisikanlah diri kita seperti seorang pedagang. Jangan sampai waktu berlalu dari pagi, siang sampai petang, bahkan dari menjelang subuh kita hitung sampai akhir malam sebelum istirahat tidur di malam hari. Kita harus bisa mendapatkan keuntungan dalam bentuk ilmu agama, ilmu syar'i. Ilmu apa yang telah saya peroleh hari ini? Ilmu apa yang telah saya peroleh hari ini? Ilmu itu langsung kita ingat, ataukah ilmu itu kita catat, atau ilmu itu dari hasil membaca, hasil mendengar, atau hasil diskusi dan bincang-bincang. Tapi yang jelas prinsip kita, ikhwati fillah rahimakumullah, tiap hari harus ada tambahan ilmu. Nah, tiap hari harus ada tambahan ilmu. Nah, kalau seorang pedagang membuka lapak atau tempat dia berjualan, tapi target dia tidak mendapatkan untung, pedagang seperti ini mau dikatakan orang apa ini? Dia enggak punya target. Jenengan buka toko, warung, targetnya apa? Enggak ada target. Mau beli ya terserah, enggak beli ya terserah. Pokoknya buka toko, duduk-duduk gini aja. Ada orang lewat, nanya-nanya. Enggak usah nanya-nanya, Mas, kalau cocok beli, kalau enggak udah pergi. Ini pedagang beneran apa? Eto-eto atau sudah terlalu banyak duit ini kan? Sama juga orang yang menuntut ilmu agama, kan itu. Sama juga orang yang menuntut ilmu agama. Ada majelis ilmu, datang nggak datang terserah kan itu ya. Mau pikir apa? Yang penting jalan lurus. Nah, ini introspeksi dan koreksi untuk kita semua. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, marilah kita memanfaatkan waktu yang terbilang singkat dan tergolong ringkas ini, karena saya yakin panjenengan juga tadi malam ngebiar, tadi malam malam 27, boleh kan saya berprasangka baik ya, daripada berprasangka buruk malah dosa. Lebih bagus saya berprasangka baik panjenengan semua tanpa terkecuali, kecuali saya. Kalau saya kan tadi malam nyupir kan ya, terkecuali saya yakin panjenengan apa menghidupkan malam 27 dengan ibadah, baca Al-Quran, atau diskusi ilmiah, zikir, doa, sedekah, dan yang lainnya. Boleh kan berprasangka baik? Boleh? Boleh. Nanti kalau tadi malam sudah kebiar, malam 27, taklimnya lama, kepikiran ke Arab turut baiknya. Okay. Buk malam mendolimi ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Nah, digambarkan dalam riwayat tersebut bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sedang duduk berbincang dengan sahabat-sahabatnya di Masjid Nabawi. Nah, dan itu memang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu saja ada waktu yang beliau sempatkan, beliau berikan untuk menunaikan hak teman, sahabat, saudara dan keluarga. Dalam hal ini adalah kesempatan untuk berbincang-bincang, ngobrol, guyub dan yang lainnya. Itu hak saudara kita. Tidak mungkin kok kemudian kita diem-dieman, saatnya kumpul kemudian kita gak datang, saatnya kita bincang-bincang, diem. Enggak. Sebisa mungkin kondisi dan suasana itu dibuat hidup. Dan Nabi Muhammad SAW mampu. Nah, beliau pun mengajarkan untuk kita seperti itu. Coba kita tengok dan kita teliti lebih dalam. Alangkah banyaknya riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW waktu itu sedang berbincang, sedang berbicara, sedang berkumpul, ya, sedang bermajlis dengan sahabat-sahabatnya. Terlalu banyak dan terlalu sering. Nah, banyak sekali. Nah, hadis-hadis yang sampai kepada kita itu diperoleh dari apa? Kalau bukan dari bermajlisnya sahabat-sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berbincang dengan sahabat-sahabatnya. Di tengah perbincangan ada seorang anak muda yang datang. Anak muda itu datang, kemudian masuk ke dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ternyata anak muda ini datang membawa sebuah misi. Ada satu keinginan yang ingin disampaikan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata anak muda tersebut, ya Rasulullah, i'zan li fi zina. Ya Rasulullah, tolong izinkan saya untuk melakukan perbuatan zina. Ya, sahabat marahlah, tersinggung banget. Kalau bahasanya wong Cilacap, jenur sopan banget ki wong ya. Ya enggak sopan lah. Di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi yang memandang dan menilai saat itu adalah sahabat-sahabat Rasul yang setiap hari setiap saat belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya perbuatan zina. Bahkan bukan hanya perbuatan zina itu yang diharamkan, langkah-langkah yang bisa mendekatkan pada perbuatan zina itu juga dilarang. Bukan cuma zinanya saja, tapi semua langkah-langkahnya. Nah, pacaran, ya kan? Chattingan, bukan chatting ya. Chattingan. Chattingan dengan, yang saya maksud dengan lawan jenis laki-laki dan perempuan, tapi bukan mahramnya. Chattingan lewat Facebook, lewat WA dan yang lainnya, tanpa ada uzur yang dibenarkan. Kemudian apa namanya, kenalan tapi berlebihan. Nah, kenalan tapi berlebihan. Kalau sebatas kenal karena ada satu keperluan, ya monggolah. Nah, tapi secara berlebihan. Secara berlebihan. Misalkan kita datang ke sebuah kantor, gitu, kantor pemerintahan, satu dinas misalkan, ada satu keperluan yang mendesak. Kita sampai di sana ternyata kepala bagian yang kita berurusan dengannya ternyata seorang ibu-ibu, seorang mbak-mbak, dan yang lainnya. Ya wajar kalau dia tanya, mas dari mana? Kan kenalan tuh ya. Mas dari mana? Cilacap. Ya Cilacapnya mana? Cilacapnya luas mas. Kan gitu. Kesugihan, kesugihannya mana? Tanya macam-macam. Ya kita jawab seperlunya. Bukan, lah ibu dari mana? Kan gitu. Malah dibalas, ini saya sebut dengan berleh. Ini gak boleh hukumnya. Karena bisa membawa kepada perbuatan yang terlarang. Secukupnya lah, sesuai dengan keperluan panjenengan Anda, kan itu. Atau misalkan ke bank transfer duit untuk orang tua karena menjelang Lebaran, kan itu. Sedang diurus segala macam, kita kan suruh berdiri nih, baru dihitung uangnya segala macam, lihat papan namanya, Mbak namanya Dina ya. Udah tahu Dina diguyonin, enggak lah, enggak boleh seperti itu, jaga harga diri, muruah kita, apalagi jenggoten. Ya kan akrab Ustaz. Ya akrab ada tempatnya. Ada apa namanya? Ada kondisi-kondisinya, bukan setiap saat, setiap waktu pada setiap orang. Namanya Dina ya. Iya Mas kan. Itu kalau di Jogja Dino loh, Mbak. Nah. Berlebihan apa enggak seperti ini? Berlebihan banget. Kan itu. Di situ setan bisa masuk. Jangan menganggap bahwasanya lelaki yang pakai jenggot itu kemudian dibenci semua wanita, enggak. Ada sekian, kalau perempuan itu mau dibuat seperti sebuah lingkaran, ada satu potongan jumlah perempuan itu yang memang senangnya sama jenggot-jenggot. Loh, enggak percaya. Buktinya istri-istri jenengan, ayo. Pikirannya kok kesana kemari, istri dulu diinget dong. Terus mikirnya kesana kemari. Jangan dipikir semua wanita itu enggak suka sama jenggot. Banyak. Saya katakan banyak wanita zaman sekarang yang alhamdulillah Allah berikan taufik akhirnya mulai sadar bahwasanya laki-laki yang bisa dipercaya cuma yang ngaji aja kan ini. Kalau enggak ngaji mohon maaf aja deh, setianya perlu dipertanyakan kan ini. Ini kan berlebihan. Seperti ini juga enggak boleh. Walaupun alasan itu apa namanya? Biar akrab. Enggak pas waktunya. Anda kebutuhannya cuma transfer duit buat orang tua dalam rangka birrul walidain. Kirim duit, Mbak. Ya ada yang bisa kami bantu transfer uang Mbak, berapa? 1.500.000 silakan. Bisa dilihat ya, tunggu aja selesai. Jangan dilihatin gini, wah ini. Kok kayaknya kenal Mbak ya? Mungkin dia risih. Kenal di mana Mas? Barusan. Ya. Ini juga enggak boleh. Nah, pendidikan di dalam Islam kan ketat sekali untuk hal-hal yang seperti ini. Ketat sekali untuk hal-hal seperti ini. Sekaligus saya juga mohon maaf kepada apa namanya panjenengan. Kalau misalkan dalam proses ta'aruf, ya, proses untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, ya, tolonglah jangan kemudian merasa kalau sudah positif maju kemudian itu sudah seperti istrinya, SMS-an sendiri, telepon langsung, gimana ini? Nah. Tetap gunakan perantara wasilah kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, omnya, bapaknya. Tidak ada alasan yang kemudian membenarkan kita. Oh ini mau jadian nih Ustadz ini. Ke KUA satu minggu lagi masa gak boleh? Karena telepon cuma gimana kabarnya? Dan itu udah siap-siap belum? Surat-suratnya udah jadi. Kan itu. Dan gak mungkin ketika telepon itu. Gimana suratnya udah jadi belum? Ya gak. Akhwatnya gak mau lanjut. Wah kasar banget ikhwan nih. Pasti lembut. Nah. Atau misalkan panjenengan yang punya keinginan untuk poligami, ta'adud. Poligami, tolonglah dengan cara-cara yang elegan. Kan itu ya. Bukan kemudian apa kontak sendiri, komunikasi sendiri. Ya pantas kalau istrinya marah, istrinya pengen lari, istrinya cemburu. Oh, belum jadi istrinya udah komunikasi sendiri. La haula wala quwata illa billah. Enggak boleh yang seperti itu. Nah, pendidikannya ketat sekali. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqrabuzi zina." Jangan dekati zina. Ulama mengatakan dalam tafsirnya ini jelas sekali perbuatan zina. Nah, adalah perbuatan dosa besar. Jangankan kenapa buktinya? Mendekat saja enggak boleh. Mendekati perbuatan zina, hal-hal yang bisa menjurus ke arah sana. Jangan pernah merasa aman. Aku enggak kok. Gitu. Enggak bisa. Hukum had yang diberlakukan oleh Islam untuk pelaku zina pun termasuk berat. Untuk yang masih bujang, yang belum pernah menikah secara syar'i sebelumnya, baik putra maupun putri, dicambuk selama sebanyak berapa? 100 kali, bukan cambukan biasa. Cambukan sebagai bentuk hukuman. Setelah itu diasingkan selama berapa lama? 1 tahun. Berat itu hukumannya. Kalau yang sudah pernah menikah secara syar'i, hukuman hadnya apa? Dirajam. Nah, pendidikan itu ditanamkan betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pendidikan untuk menjaga kehormatan diri dan harga diri. Nah, itu ditanamkan betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ini ujuk-ujuk, anak muda tadi datang, ya Rasulullah, tolong izinkan saya melakukan zina. Wajarlah kalau misalkan sahabat-sahabat Nabi kemudian tersinggung, agak terlihat emosi, ya, ingin memberikan sesuatu dalam tanda kutip kepada anak muda itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang penyayang. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan cinta dan kasih. Bahkan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana nabiyur rahmah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, ana nabiyur rahmah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah nabi rahmah. Nabi yang mengajarkan serta membawa serta menebarkan rahmah, kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat untuk seluruh alam semesta. Kan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, "Bil mu'minina ra'ufur rahim." Beliau adalah orang yang memiliki sifat dan akhlak ru'fah dan rahmah, ra'fah dan rahmah. Cinta, kasih sayang, lemah lembut, menginginkan dan mengharapkan kebaikan untuk orang lain. Itu sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat dan hadis yang menjelaskan hal ini sangat banyak sekali. Yang jelas, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, agama kita adalah agama yang mengajarkan serta menebarkan kasih sayang, rahmah. Nah, dan itu dipraktikkan, diwujudkan secara nyata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu contoh dan bentuknya apa? Di sini hadis yang sedang kita bahas. Ini salah satu contohnya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan satu kemungkaran, sebuah kesalahan yang mendorong beliau untuk meluruskan dan mengingatkan adalah cinta dan kasih sayang, bukan benci. Dan ini kembali kepada keikhlasan kita di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kembali kepada ketulusan kita untuk menyampaikan nasihat. Sebenarnya ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan nasihat, tujuan kita adalah meluapkan kebencian, mengejar kepuasan, atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ikhwati fillah barakallahu fikum. Terkadang sebagian kita, termasuk saya, ketika menyampaikan nasihat itu ternyata hanya untuk cari sebuah kepuasan saja. Puas ngata-ngatain orang itu. Sekok aku. Lihat temannya salah, atau enggak usah jauh-jauh lah, anaknya yang salah. Anak kandungnya, bukan anak titipan, bukan anak nemu, bukan anak orang. Anak kandungnya sendiri. Anak kandungnya melakukan kesalahan, dimarahin. Udah, abik udah lego, puas sekarang marahin kamu. Maaf kamu. Jadi unsur yang mendorong untuk menyampaikan nasihat ternyata bukan unsur ikhlas lillahi ta'ala, bukan unsur rahmah dan cinta, tapi ternyata untuk mencari kepuasan. Golek senangnya hati. Padahal Islam mengajarkan kepada kita, barakallahu fikum, ketika menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan nasihat, itu dorongannya adalah cinta, bukan benci. Cinta bukan benci. Melihat saudara kita salah, melihat teman dan sahabat kita salah, ketika kita ingatkan bukan karena benci, Nah, kita benci perbuatannya, tapi yang mendorong kita adalah karena cinta kepada dia. Ya. Yang kemudian dianalogikan oleh para ulama, ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan nasihat kepada si A, si B, si C, perlakuan kita seperti melihat orang yang apa namanya, hampir jatuh ke dalam jurang. Kan kita nolong karena cinta. Jangan. Seperti halnya ketika ada seorang ayah yang melihat anaknya mendekat ke kobaran api karena mungkin anak itu terlalu kecil sehingga tidak paham, kan segera diselamatkan. Penuh cinta. Jangan sampai kamu terbakar, jangan sampai kamu lecet, jangan sampai kamu luka-luka bakar dan seterusnya. Nah, bukan karena benci. Barakallahu fikum. Contohnya tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sini. Kata Nabi, sini Mas. Kalau bahasa kita gitu. Ta'al udnu. Kalau dalam riwayat tersebut, mendekatlah sini. Sementara kondisi sahabat waktu itu sedang apa namanya, tersinggung dengan ucapan anak muda tadi. Justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta kasih sayang meminta anak muda itu mendekat kemari, sini Nak. Duduk sini. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang didasarkan oleh cinta, nadanya pun ada kelembutan, anak muda itu kemudian nurut aja, duduk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anak muda, apakah engkau rela ada orang yang melakukan perbuatan zina dengan ibu kandungmu?" "Tidak, wahai Rasul." Tersinggung dong. Nah, mungkin sampai ada di antara kita kalau ada yang nanya seperti itu langsung tak kan gitu. Ya menghina banget lah. Tapi itu pendidikan Nabi, diajak berbicara, diajak berpikir dengan jernih, anak muda. Nah, kalau seandainya ada orang lain melakukan perbuatan zina dengan ibu kandungmu, engkau rela? "Tidak, wahai Rasul." "Kalau dengan bibimu, dengan bibimu, adik perempuan ibu atau kakak perempuan ibu?" "Juga tidak, Rasul." "Kalau dengan kakak perempuan, adik perempuanmu, orang lain berbuat zina, kamu setuju, kamu rela, kamu biarkan?" "Tidak, wahai Rasul." "Nah, kalau itu terjadi pada anak perempuanmu, akan kamu biarkan?" "Enggak." Udah pokoknya emosinya diaduk-aduk kayak gitu baru. Nah, kata Nabi alaihissalatu wassalam, orang lain pun seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang rela dan akan membiarkan ibunya, bulenya, bibinya, kakak perempuan, adik perempuan, anak perempuannya, engkau berbuat zina dengan sama. Ini kan cara atau langkah yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat, ini cara yang luar biasa. Nah, beliau menghadapinya dengan penuh ketenangan, tidak emosional. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesaikan masalah ini dengan cinta dan kasih sayang, bukan benci. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah ini dengan pikiran yang terbuka, mengajak anak muda itu apa? Membuka cakrawala berpikirnya, diajak berbicara. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi itu bukan tipe yang dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit mutung, dikit-dikit jenyong serakuat nggih, mundur baelah. Mundur dari apa? Diangkat aja enggak pernah kok minta mundur. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, teladani beliau ketika menyelesaikan masalah itu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nah, bukan marah, bukan emosi, tanpa diteliti secara dalam kemudian langsung menjatuhkan hukuman dan sanksi, baik itu kepada istri, pada anak, pada murid-murid kita dan yang lainnya. Tapi diajak berbicara, diselesaikan masalahnya. Coba kalau seandainya tindakan yang diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dalam bentuk hukuman, belum tentu anak muda itu kemudian sadar, belum tentu. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam langkah yang beliau ambil adalah bagaimana cara menyadarkan anak muda ini. Nah, dituntun untuk berpikir secara benar. Nah, Dan cara yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ciri khas, artinya akhlak mulia dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat orang lain berbuat salah, terjatuh dalam kemungkaran, lalu dia memiliki ghirah, kecemburuan terhadap agama, dia cemburu kenapa kemungkaran itu dilakukan, dia cemburu ketika melihat ada orang lain melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda tertarik, Anda terpancing, Anda semangat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, alhamdulillah. Tapi tolong caranya, tolonglah caranya. Nah, ada cara di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satunya yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, di dalam hadis Bukhari Muslim, hadis yang sudah cukup masyhur dan sangat kita kenal selama ini. Hadis itu kan menunjukkan ada seorang badui, orang pedalaman, desit banget. Jadi bukan cuma deso, desit ya. Jen, wong kampung banget lah. Jauh dari apa keramaian, jauh dari peradaban, ngertinya cuma kambing, unta, sapi dan gunung. Yang dia tahu cuma itu. Nah, ini datang dari kampungnya ke kota Madinah, masuk ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi dan sahabat-sahabatnya duduk berbincang, sebagaimana kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah anak orang badui tadi masuk ke masjid mojok, pipis, buang air kecil. Bayangin kalau zaman sekarang itu terjadi di depan kita, remuk orang seperti ini. Kan itu bisa diarak keliling setengah badan orang seperti ini. Sekarang bayangkan kalau misalnya ini cuma bayangin aja, bukan karena setuju enggak ya. Sekarang bayangin kita sedang dalam masjid gini ngomong ngobrol apa, ujuk-ujuk ada orang masuk mojok di sana. Kan cur. Buang air kecil, subhanallah. Is. Nah. Tapi kan waktu itu zaman semono kan gitu ya. Lantai masjid Nabi itu kan bukan keramik seperti masjid yang kita kelola, tapi lantai masjid beliau itu kan tanah pasir diletakkan. Jadi ketika orang badui tadi buang air kecil ya, kemudian air seninya pasti apa? Meresap. Kan ini. Sahabat marah. Nah, disebutkan dalam riwayat tersebut sahabat-sahabat ingin melakukan sesuatu kepada badui tersebut. Nah, wajar sikap sahabat? Wajar. Salah sikap sahabat? Tidak, Nabi Muhammad tidak menyalahkan sikap mereka. Karena siapapun orangnya, selama dia muslim, tidak akan pernah setuju, tidak akan mungkin rela melihat masjid menyaksikan dikotori, dinajisin dengan oleh orang lain. Enggak akan ada mungkin orang yang akan membiarkan. Ya. Kalau misalkan itu sudah terjadi tanpa pengetahuan, dicari itu orangnya itu. Ya. Bahkan mungkin orang yang jarang sholat, orang jarang sholat, bahkan nggak pernah sholat, gaweannya mabuk. Tapi kalau sudah ceritakan, mas ada yang ngencengin masjid, sopo, itu pasti dia juga tersinggung dia emosi, karena keislamannya. Apalagi sahabat-sahabat Nabi yang memang setiap waktu setiap saat dididik dan digembleng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati dan memuliakan masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perhatian sekali dengan kebersihan masjid. Nah, Shallallahu Alaihi Wasallam lah melihat ada orang badui kok, cur, buang air kecil, marah. Tapi sekali lagi, lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contoh dan teladani beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan, da'uh. Sahabat buat sampai selesai, biarkan. Kata Nabi begitu, da'u, artinya biarkan sampai selesai, menyelesaikan hajatnya. Kepada sahabat yang tersinggung tadi, Nabi Muhammad SAW justru meminta mereka ambilkan seember air. Apa tidak lembut dan tidak penuh kasihnya Nabi SAW seperti ini? Yang tersinggung itu malah diminta untuk melayani si badui, kan maksudnya? Betul gak maksudnya? Kan gitu. Sebenarnya kan kalau aturan normalnya, Dalam aturan normal yang diminta untuk membersihkan seharusnya siapa? Si badui itu kan. Tapi ini enggak, malah sahabat yang tadi emosi itu langsung ambil air saja. Artinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kalau kita punya ghirah terhadap Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat, caranya begini. Ambil air satu ember. Kan itu. Kemudian siramkan. Orang badui itu kemudian dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Sahabat yang bersihkan, tinggal dikasih air, ngeresap semuanya, bersihlah insyaallah karena masih berupa tanah dan pasir. Nah, setelah orang badui itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan, innama buniyatil masajidu lis-salati wal dzikrillah. Masjid itu, saudaraku, dibangun dan didirikan hanya untuk melaksanakan salat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan untuk barang-barang najis, untuk buang hajat dan yang lain, enggak. Nah. Lalu di dalam riwayat yang lain di luar as-sahih, orang itu mengatakan Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikanlah rahmat untukku dan Muhammad saja. Orang lain tidak usah ya Allah. Kenapa? Saking terkesannya dengan apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa kan itu. Justru ini apa namanya membuat kesan yang baik dan positif kepada orang. Para ulama yang mensyarah hadis ini melihatnya dari banyak aspek. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan untuk membiarkan si badui itu menyelesaikan hajatnya itu karena lebih besar maslahatnya dibandingkan madaratnya. Nah, lebih besar maslahatnya seperti itu. Nah, kalau dicegah, dilarang, dihentikan, madaratnya yang jauh lebih besar. Bayangkan saja kalau orang badui dalam posisi buang air kecil kemudian dibentak, dihentak, nah, dia lari, akhirnya najisnya kemana-mana ya Pak ya, kesana kemari. Tapi karena diam di satu tempat, ya akhirnya fokus membersihkannya pun satu tempat aja udah cukup. Tapi, hei, ngapain di situ? Karena itu, aja kuyuh neng kanan. Oh, sudah. Bablas lah, lari ke sana. Wah, sudah. Akhirnya najisnya tercecer ke sana dan kemari. Lebih sulit untuk dibersihkan dan disucikan dari aspek kesehatannya, ya kan? Orang yang dalam posisi buang air seperti itu kemudian tiba-tiba dipaksa berhenti tetap memberikan pengaruh pada kesehatan, pada saluran kemihnya itu, kandung kemihnya. Nah, kemudian aspek apa dakwahnya. Nah, tidak menutup kemungkinan si badui tadi kemudian lari cerita kesadaran dan kemari, wah Muhammad orangnya kasar. Udah, itu aspek dakwahnya. Nah, aspek tarbiyah pendidikannya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendidik kita semua bahwa faktor-faktor yang seperti itu tidak bisa diabaikan. Maslahat, madharat, baik buruk, kapan waktunya sekarang atau harus ditunda, itu ditimbang masa-masa, bukan kemudian selalu menyampaikan kebenaran, tidak takut, tidak pantang menyerah, tidak mencari ridho manusia, ridho Allah yang kita cari, asal ngomong di mana-mana, di setiap tempat, di setiap posisi, di setiap keadaan, ya ini akan mendatangkan madharat yang jauh lebih besar. Misalkan tetangganya buat acara tahlilan, kan itu untuk memperingati kematian 7 harinya bapak dari tetangga kita, harus menyampaikan kebenaran ini. Orang sedang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, pakai jubah, pakai sorban, bubar. Bid'ah ini. Ya, apa ada Ustaz Ahlus Sunnah yang mengajarkan seperti itu? Ada enggak? Enggak. Berarti kalau ada melawannya oknum ya? Enggak ada Ustaz Ahlus Sunnah, Ustaz Salafi yang mengajarkan seperti itu. Kenapa? Nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada cara dan ada langkahnya. Kan itu. Sambil bubar. Kan itu. Allah bersama dengan orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Wah. Tawakal pada Allah. Wah, remuk orang seperti ini. Efeknya nanti akhirnya yang kena kita semua, dipolisikan, ditangkap. Nah, orang ini orang itu, subhanallah. Ada yang lebih fundamental, ada yang lebih fundament yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita. Ada yang jauh lebih prinsip. dibandingkan dengan halal seperti itu. Masyarakat kita, cobalah kita kondisikan untuk cinta kepada agama, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan sebagai sebuah keyakinan dan pondasi buat mereka bahwasanya dalam beragama itu harus mengikuti Kanjeng Nabi. Kan itu, kan? Itu terus tanamkan. Kan itu. Harus tunduk pada Allah, mentauhidkan Allah, ittiba Rasulullah, cinta sahabat-sahabat. Itu kan yang sifatnya fundament tuh, pondasi prinsip banget. Ketika itu sudah tertanam dengan baik, kita mau ngomong apa aja masyarakat sudah, oh nggak boleh. Tapi ini belum ada dasar, belum ada apa namanya lambarannya, lambaran ilmunya, ujuk-ujuk TV haram, haram, kan itu. Sekolah di umum haram, sekolah di umum haram ini. Kan itu. Ustaz Mukhtar mengharamkan sekolah formal, apalagi ini, kan itu. Ini nggak boleh, nggak boleh. Kamu kerja di mana? Keluar pokoknya, nggak boleh kerja di sana. Kayak orang kaget, ajaran apa gini nih? Kenapa? Dia belum punya dasar. Dia belum punya dasar. Tapi sampaikan dulu dasar beragama itu, prinsip-prinsip beragama. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, keutamaan Al-Quran, keutamaan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keharusan kita untuk cinta pada Allah, bukti cinta pada Allah itu apa? Contoh-contohnya, keharusan kita untuk mengikuti Rasulullah, contoh-contohnya bagaimana? Sampaikan terus ini. Insya Allah, ketika kita memberikan nasihat, oh begitu saat ya, nggak boleh ya, nggak boleh pak. Oh ya sudah, berarti sejak hari ini saya akan tinggalkan yang seperti itu. Kenapa? Dia sudah mendapatkan dasar yang cukup. Barakallahu fikum. Kalau contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang lemah lembut, penuh dengan kasih sayang dalam menyelesaikan masalah, melihat ada satu kemungkaran, satu pelanggaran syariat, kemudian beliau menyelesaikannya dengan lemah lembut, selagi masih bisa lemah lembut, nah maka itu harus ditempuh. Wallahu a'lam bishawab. Nah tinggal aplikasinya, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana. Mari kita mulai dari keluarga. Ketika menyaksikan orang tua terjatuh dalam kemungkaran, atau mungkin kita menyaksikan istri terjatuh dalam kemungkaran, anak-anak kita pun seperti itu terjatuh dalam kemungkaran. Nah, maka sampaikanlah nasihat itu dengan cara yang bijak, dengan penuh hikmah, bahasanya pun ditata dan diukur dengan penuh kesopanan, kerendahan hati, bukan mengesankan kita adalah guru dan orang yang paling tahu. Jangan sampai kita yang menvonis. Nah, jangan sampai kita dianggap oleh orang lain bahwa kaya agama iki nggonmu wae. Memangnya surga neraka sing nentukan kamu. Kata-kata seperti itu muncul kenapa? Karena kita sendiri yang ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat, seolah-olah kita yang berbicara. Nah, mau contohnya? Ada contohnya. Kan itu. Misalkan ketika kita ingin, ada orang bertanya kepada kita, "Mas kok jenengan itu enggak rapi banget ya? Kenapa? Itu jenggotnya mau dirapiin." Kan itu. Menghina ya sampean ya. Kan itu. Menghina ini. Sudah. Tapi membahasakan saya. Coba kalau kita bahasakan dengan, kalau bahasa orang sekarang, Rasulullah, Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi. Kan itu. Kira-kira lebih mudah diterima yang mana? Pilihlah dua pernyataan di bawah ini. Kan itu. Pernyataan pertama, "Ngapunten Mas. Nah, saya membaca dalam keterbatasan yang saya punya, beberapa riwayat dan hadis itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu ternyata memelihara jenggotnya. Lah saya ingin sekali meniru dan meneladani Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi nggih nyon ngapunten punya jenggot juga. Abu Bakar Siddiq juga punya jenggot, Umar bin Khattab, Utsman, Ali pun demikian. Jadi saya pengen niru Kanjeng Nabi, mohon maaf." Nah, itu pernyataan yang pertama. Kalau pernyataan yang kedua, kan itu. "Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un," kan itu. Anda memperolok-olok sunnah Nabi. Neraka, Pak. Raga Pak. Pripun Kang? Sehat? Kang Kasmin lah. Oh. Baru sadar saudara saya ada di sini loh. Pilih mana yang lebih mudah diterima, yang pertama atau yang kedua ini? Tetap yang pertama. Ketika kita menisbatkan segala sesuatu kepada Kanjeng Nabi. Loh Kanjeng Nabi mboten mekaten ya Pak, Pak kan itu. Lah pripun kalau pengen derek Kanjeng Nabi, kan bahasa gitu orang lebih bisa menerima. Kan gitu. Lebih bisa menerima. Dibandingkan kita mengatasnamakan diri sendiri. Seolah-olah kita yang ngerti, kita yang punya ilmunya. Enggak. Kanjeng Nabi, ngapunten. Kan gitu. Diajak jabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, sepupu, teman sekolah, teman kuliah, lama enggak ketemu sekali itu. Loh, kenapa enggak mau? Aduh, saya itu. Dan mohon maaf sekali. Nah, Nabi Muhammad itu saya baca dalam literatur sejarah sepanjang hidup sampai meninggal dunia tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Dan saya pengen ikut Kanjeng Nabi. Itu aja. Mohon maaf. Dengan kok enggak mau kenapa? Ya haram nanti kena kulit perempuan yang bukan mahramnya bisa terbakar neraka saya. Ya memang betul kan ya, artinya yang kita khawatirkan itu, cuman caranya, bahasa yang kita sampaikan. Karena apa? Masyarakat kita sangat menghormati dan memuliakan, dan mereka sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita nisbatkan kepada Nabi, insyaallah lebih mudah diterima. Itu penting sekali. Barakallahu fikum. Itu poin yang pertama, masih sisa 15 menit. Poin yang kedua, barakallahu fikum, dari hadis yang kita dari hadis yang kita baca tadi tentang kisah seorang anak muda yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk diperbolehkan melakukan perbuatan zina. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cara yang sangat bijak sekali dengan mengajak anak muda itu berdiskusi dan berpikir lebih jernih lagi. Yang pertama, kamu rela kalau orang lain itu berbuat zina dengan ibumu? Enggak. Dengan bibimu? Enggak. Dengan saudarimu? Enggak. Dengan anak perempuanmu? Kalau iya, enggak. Kata Nabi, orang lain juga seperti itu. Ini juga pelajaran penting. Barakallahu fikum. Dalam konteks kita bersahabat dan berteman, atau misalkan ingin kita spesifikasikan lagi dalam kita hidup sesama salafin, sama ahli sunnah, sama ahli sunnah, sama kita, kalau mau dikonkretkan lagi ya, minimalnya kita yang sekarang ada di sini di Masjid Al Jihad Cilacap ini, marilah kita hidupkan cara berpikir seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri sendiri. Kita bersikap kepada orang lain seperti kita ingin orang lain bersikap kepada kita. Nah, kalau kita ingin dihormati orang, hormatilah orang lain. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, hargailah orang lain. Nah, kalau kita tidak ingin disakiti, jangan menyakiti hati orang lain. Kita tidak suka dizalimi, dirugikan oleh orang lain. Jangan sekali-kali merugikan atau membolimi orang lain. Jangan. Itu ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi memposisikan saudara kita sesama muslim, lebih khusus lagi sama salafi, itu seperti memperlakukan diri sendiri. Sebenarnya hal ini pun sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kita pun sudah sering mengulang-ulang mendengarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim." Naam. Kamatsalil jasadil wahid. Orang beriman itu dalam cinta dan kasih sayang sama mereka seperti satu tubuh. Iya kan? Idza ishtaka minhu udwun tada'a 'alaihi sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota-anggota tubuh lainnya pun ikut merasakan. Walaupun rasa sakit yang dirasakan tidak sama, Tapi tubuh yang lain merasakannya dalam bentuk panas, demam, dan tidak bisa tidur di malam hari. Tegas sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa kita ini adalah seperti satu tubuh, kama thalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jadi perlakukanlah orang lain seperti kita perlakukan diri sendiri. Dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya yang mulia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Bukhari Muslim. Tidak sempurna iman kalian sampai pada tataran engkau menginginkan kebaikan untuk saudaramu seperti engkau inginkan hal itu pada dirimu sendiri. Itu jelas ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam konteks ukhuwah, dalam konteks persaudaraan Islam, lebih khusus lagi dalam konteks persaudaraan sesama ahlu sunnah sama salafiyin. Tolonglah yang seperti ini kita hidupkan, kita jaga betul. Jangan sampai ukhuwah itu rusak, persaudaraan diantara kita kemudian hancur hanya karena kita tidak mau dan tidak memperhatikan untuk memperhatikan ajaran-ajaran Nabi yang seperti ini. Contoh, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk isgha'ul jalisi jalisah. Mau menjadi pendengar yang baik ketika duduk semajlis dengan teman dan orang lain. Itu ajaran di dalam Islam. Mohon maaf kalau misalkan kita berikan contoh, kita ini sedang ngobrol 5 orang, 7 orang lah. 7 orang ngobrol, kita terlibat dalam obrolan. Ya entah itu di masjid atau barangkali di rumah atau di manalah tempatnya. Dalam obrolan itu kan pasti ada yang berbicara. Nah, kita sebagai seorang saudara yang baik, posisikanlah diri menjadi seorang pendengar yang baik. Ada saudara kita yang cerita, ya kita dengarkan. Berikan komentar atau tanggapan-tanggapan yang baik. Oh gitu ya, kapan? Tadi. Oh, cerita. Masya Allah ya. Itu ajaran Islam. Nah. Sebagaimana ketika kita berbicara, tidak ingin dipotong pembicaraannya. Jangan potong pembicaraan orang lain. Sebagaimana kita ingin cerita dari awal sampai akhir hingga tuntas, orang lain pun menginginkan seperti itu, ya kan? Nah, rasanya coba gimana? Kita sedang semangat-semangatnya ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi cara motongnya pun juga, aduh, menyakitkan banget. Menyakitkan banget. Baru ngumpul bareng, cerita, tadi di alun-alun Cilacap ada beringinnya gak? Hah? Ada? Ada ya? Yakin? Contoh ini, beringin yang alun-alun Cilacap, abruk. Tadi saya lewat ini baru senang-senangnya cerita. Alah mas, telat gue lah. Telat cerita, terus pada ngerti kabeh. Sakit gak seperti itu? Sakit banget. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, cobalah sabar. Memposisikan, pura-pura tidak tahu, bukan tidak tahu. Pura-pura tidak tahu, kan itu. Loh, kapan kejadiannya? Kan itu. Gak tahu, tadi saya juga baru lewat kok. Kan itu. Baru lewat saya tadi. Ambruk ternyata, siji. Wah, banyak sekali kerumunan orang. Oh, sampai jalanan macet ini kok. Saya lewat aja susah sampai sini, makanya agak telat nih. Biarkan cerita sampai tuntas dulu. Oh iya sudah, matur nuwun ya. Barakallahu fiik, kan gitu. Atau mungkin mau dilihat bareng-bareng. Eh, gelem ya gitu kan. Seneng kan nantinya. Bukan alah. Inyong melu resik-resik neng kana mau. Kok cerita sama saya? Kejadiannya pas saya tadi makan di angkringan. Kamu kan gak tahu kapan kejadiannya, cuma udah selesai, udah bersih. Lah saya tadi jam 1 malam ngangkring di sana. Persiapan makan sahur maksudnya. Beli sayur, beli lauk, beli gorengan. Pas saya ngangkring di situ, bruk! Orang kaget, lari sana, lari sini. Ya saya bantu resik-resik. Kamu cuma dapat pagi. Gak usah lah yang seperti itu. Kebiasaan seperti itu, mohon maaf, ditinggalkan lah. Kan ya. tinggalkan. Kalau punya teman, sahabat sedang cerita, didengarkan. Oh, masya Allah. Kasih komentar-komentar yang baiklah. Oh iya ya. Iya ya, insya Allah. Bukan biarkan sudah selesai. Wes cukup. Kalau udah cukup harap tak tambahi ke. Aku juga ngerti informasinya lebih lengkap dari kamu. Ini bukan lomba apa? Lomba panjang-panjangan cerita kan enggak? Ini ukhuwah perlu dijaga, perlu diperhatikan. Barakallahu fikum. Perlu diperhatikan, perlu di segala macam. Sama halnya misalkan apa namanya? Aku tadi baca ternyata di Malaysia itu gini ya, gini. Banyak cerita tentang Malaysia. Jangan jenengan cerita Malaysia, saya di Malaysia 8 tahun, Pak. Kerja saya itu. Mana yang belum pernah di Malaysia? Dari Johor, Penang, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu, semuanya sudah pernah saya ke sana. Sarawak saya aja pernah. Mau cerita lagi di depan saya. Oh ya, mohon maaf Mas ya. Iya, saya maafkan. Ayo sudah, ukhuwah rusak. Banyak kok kejadian karena hal-hal kita anggap sepele seperti ini, kemudian ukhuwah itu rusak. Enggak usahlah yang seperti itu. Karena kalau tinggal gitu ya, lebih bagus kita pura-pura enggak tahu kan itu. Tapi ya jangan disalahgunakan. Dibalik akhirnya, ajaran Islam gitu ya, kalau kita akhirnya. Padahal yang saya ajarkan kalau orang lain berbicara, didengarkan. Jangan dibalik. Oh, berarti kalau kita berbicara itu orang lain harus dengar ya. Akhirnya kalau sudah gitu, begitu ajarannya ya. Berarti orang lain itu harus dengarkan baik-baik. Kesempatan nih, saya mau cerita ngalor ngidul maunya, dengarkan. Ya, posisikan sebagai orang yang adil. Posisikan sebagai orang adil. Mohon maaf, ada beberapa ada orang-orang yang punya tipe seperti itu. Senang sekali kalau dia cerita kemudian didengerin, tapi kebablasan, hulu, berlebihan. Maksudnya itu ngobrolan cuma 2 menit 3 menit dia pengen cerita. Jadi begini, begini. Wah, ya, enggak ada kesempatan untuk orang lain berbicara. Kan itu. Sudah berusaha diputus sama yang lain. Oh gitu ya. Tapi dengar Pak, saya lanjutkan dulu ya. Kan ini juga tidak dibenarkan. Nah, kita menjadi pendengar yang baik, juga jadilah orang yang pembicara yang baik, kan itu. Sebagaimana kita ingin diberi kesempatan untuk berbicara, kita pun juga punya keharusan untuk mendengar. Sama juga kita ketika orang lain itu berbicara, kita ingin dia juga memberikan kesempatan untuk kita, kita juga harus bisa memberikan kesempatan untuk orang lain. Nah, makanya karena saya sudah diberi kesempatan berbicara, nanti saya kasih kesempatan buat jenengan. Ini 7 menit lagi kok, tenang aja ya. Tapi itu ajaran Islam, barakallahu fikum. Perlakukanlah orang lain seperti kita perlakukan diri sendiri. Nah, masalah barakallahu fikum, masalah cacat atau aib ya, kekurangan yang ada pada orang lain. Nah, tidak ada alasan yang membenarkan untuk kemudian kita sebarkan ke sana dan kemari tanpa ada maslahat yang hitungannya jauh lebih besar. Kalau maslahatnya jauh lebih besar, itu memang dikecualikan oleh dalil. Para ulama juga menyebutkannya. Tetapi ini karena enggak tahan untuk menahan lisan, gatel gitu. Pengen cerita ke sana dan kemari, pengen yang menginformasikan si A, si B, si C demikian dan demikian. Nah, perlakukanlah orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Kan kita tidak ingin kekurangan atau cacat yang ada pada kita kemudian diketahui oleh orang lain. Ingin yang kita tutupi aja sampai wong liya ngertilah. Orang lain pun demikian, tidak ingin dan tidak berharap kekurangan yang dia miliki lalu diketahui oleh sekian banyak orang. Maka jaga. Nah, kalau misalkan panjenengan dalam bersahabat, berteman, bertetangga sesama ahlu sunnah salafiyin, lantas menemukan ada 7 kekurangan pada dia, contoh, seandainya Anda menemukan 7 kekurangan pada orang tersebut, Anda harus bisa berpikir barangkali orang itu telah menemukan 8 atau 9 kekurangan dari saya. Nah, memangnya yang bisa menilai cuma kita? Orang lain tidak punya hak untuk menilai. Nah, memangnya hanya orang lain saja yang punya kekurangan lalu kita tidak punya kekurangan? Nah, Orang lain kan juga bisa menilai kita. Tapi barangkali dia diam, dia sabar, tetap berteman dengan kita, padahal ada dari akhlak dan sifat kita yang kurang baik menurut dia, tidak cocok, tapi dia sabar. Kenapa kita tidak bisa bersabar dengan dia? Nah, ada kecenderungan na'udzubillah la haula wala quwata illa billah, dan itu adalah godaan dari syaitan. Ketika melihat seorang saudaranya terjatuh dalam kekurangan, kesalahan, 1, 2, 3, seakan-akan dia sendiri sudah bebas, lepas dari kesalahan dan kekurangan. Akhirnya dia cerita, kayak si fulan ngene. Kan itu. Aku kenal baik sama orang itu, jangan ngerti, konco kental. Jadi saya tahu itu kekurangan-kekurangan dia. Anda lupa, karena Anda adalah konco kentalnya, dia pun tahu kekurangan-kekurangan Anda. Nah, maka dianjurkan, dituntunkan untuk kita saling menutupi, menjaga. Amar ma'ruf nahi mungkar bagaimana? Tegakkan. Nasihat menasihati, tegakkan. Tapi kan empat mata secara langsung, dorongannya adalah cinta dan bukan benci, bukan kemudian disebarkan dan diceritakan ke sana dan kemari. Itu penting sekali. Barakallahu fikum. Poin yang terakhir dari hadis yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah pentingnya doa. Pentingnya doa. Nah, di akhir hadis, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyadarkan anak muda itu dengan cara berpikir yang baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dada anak muda itu sambil mendoakan, Allahumma tahhir qalbah waghfir dzanbah wa hassin farjah. Ya Allah, sucikan hatinya, ampuni dosanya, jagalah kemaluannya. Anak muda itu kemudian berlalu, pergi dalam posisi sudah tidak ada lagi keinginan untuk melakukan perbuatan zina. Sudah tidak terfikir lagi untuk melakukan perbuatan keji. Apa disebabkannya? Doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja? Tidak. Apakah ini khusus untuk anak muda itu saja? Tidak. Ini pun berlaku untuk kita. Nah, tidak bisa kita pungkiri, ikhwati fillah barakallahu fikum, dorongan-dorongan syahwat di akhir zaman seperti ini terlalu kuat. Benteng iman yang kita punya terlalu rapuh dan terlalu lemah. Jujur saja kita akui. Karena serangan bertubi-tubi. Nah, benteng sekokoh apapun, kalau misalkan diserang, dung, teng, teng, teng, teng, hancur. Nah, maka perlu kita menjaga iman. Ya. Kita perlu memperbaiki, update terus. Ya kan? Ada yang rusak, segera perbaiki. Ada yang bolong, tambal. Karena iman itu adalah benteng. Nah, benteng keimanan kita terkait dengan fitnah syahwat di akhir zaman ini sangat luar biasa. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah kita meminta dan mohon pertolongan. Terus serang sini. Pendengaran, penglihatan, cerita, bayangan dan pikiran. Nah, sebelumnya dan sebenarnya tidak kita inginkan, tapi tawaran itu ada. Nah, akses internet kita enggak pengen, tapi iklan muncul, judulnya dibuat menarik. Nah, kemudian gambar-gambar televisi, lalu kaum wanita zaman sekarang secara langsung juga kita saksikan. Nah, di sebelah kanan kita palingkan pandangan ke kiri ternyata malah lebih parah, kan gitu ya, malah lebih parah. Maju ke depan malah yang kanan pengen ngelirik kanan, yang kiri pengen ngelirik kiri, pengen dapat dua-duanya, kan gitu. Terus begitu sampai dibawa pulang. La haula wala quwata illa billah. Ini saya sedang cerita diri sendiri, panjenengan enggak usah tersinggung. Kan itu. Kita jujur aja dah mengakui. Kan itu. Dari belakang jan bodine main banget ya. Kan itu. Dikejar ping lagi. Kejar segala macam saat lampu merah berhenti jejeri. Ya, merongos. Ketipu mas ya. Saudara saya yang sebelah kanan yang bilang ketipu. Enggak nipu. Ketipu sama body. Lirik sedikit ini. Ya merongos. Enggak jadi dah. Rugi ngejar dari belakang tadi ini ya. Itu kan contoh-contoh nyata apa bukan itu? Ya, jenengan enggak usah jawab lah. Cukup saya yang mengaku aja. Ya, merongos. Lihat stuwek jebule. Dorakan syahwat itu luar biasa. Sudahlah, kita enggak usah tidak usah gengsi kemudian pura-pura enggak kan gitu ya. Itu dorongannya terus. Mungkin karena terus terang aja pros apa itu ini nih grafik naik turunnya iman itu lebih sering turunnya gini daripada naik. Naik sekali cuma malam 27. Siang 27 udah turun lagi. Mau dinaikkan nanti malam genap, enggak usah lah besok malam aja, jadi dibiarin turun gitu. Kapan naikinnya? Besok malam 29. Pas malam 29 ada kesibukan enggak jadi naik lagi. Pas malam Idul Fitri ya sudah hancur-hancurnya itu. Malam pertama Ramadan sampai malam 30 Ramadan, malam 29 Ramadan, tiap malam tarawih. Pas malam Idul Fitri witir aja enggak. Ih, ada suara tadi. Jangankan 11 rakaat witir aja enggak malam Idul Fitri. Saya ini kok jujur? Enggak jujur juga enggak apa-apa. Kenyataannya gitu ya kan. Jangankan apa untuk dijaga sholat malamnya selama 1 tahun hingga Ramadan tahun depan, gak usah jauh-jauh, malam Idul Fitri aja. Sedikit sekali yang masih mempertahankan sholat malam 11 rakaat. Nah, kalau panjenengan saya yakin bisa lah. Tapi keumuman kaum muslimin sekarang, boleh kan husnudzon? Boleh? Boleh. Boleh gak? Gak mau di husnudzon ya? Malam Idul Fitri sudah kita lupakan. Ya urusannya inilah, habis sholat isya langsung pulang lah, janjian sama teman-temannya buat acara bakar-bakar ikan, bakar jagung. Nah, daripada takbiran keliling ustad sana rame maksiat segala macam, dangdutan takbiran aja. Allahu Akbar, pakai mikrofon speaker besar disuruh, apa gendang itu takbir beduk sama bingungnya seneng aljihad belah kan gitu, buat acara sama teman-teman anak-anak diajak biar mereka senang juga. Habis Idul Fitri juga gitu kan gitu. Tapi malam terus pulang sibuk nyiapin anak nyiapin sini. Wah, saking capeknya adzan subuh baru bangun. Witir aja enggak. Masya Allah. Jadi dorongan syahwat itu kan besar. Maka doa itu penting. Doa yang diajarkan Nabi tadi. Allahumma tahir qalbah waghfir dhanbah wahassin farjah. Jadi doa itu sasarannya tepat sekali. Ya Allah, sucikan hatinya, ampuni dosanya, jagalah kemaluannya. Kalau dalam bahasa kata ganti kita, berarti Allahumma tahir qalbi waghfir dhanbi wahassin farji. Untuk wanita seperti itu juga, iya, untuk wanita juga sama. Laki-laki dan perempuan juga sama-sama digoda dengan syahwat. Jadi doa tadi itu sasarannya tepat sekali, tegas. Ya Allah, sucikan hatiku. Kenapa? Hati kita kan selalu ada dorongan-dorongan berbuat jahat. Waghfir dhanbi, ampuni dosaku. Karena selama ini sudah banyak dosa yang kita perbuat. Wahassin farji, jagalah kemaluanku. Terkait dengan syahwat tadi yang sudah kita terangkan. Wallahu a'lam bishawab. Lebih 5 menit ya, dari apa namanya perkiraan 1 jam. Mohon maaf, barangkali panjenengan masih ada kegiatan dan acara yang lain. Monggo, sugeng pakaryo. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.